yang merada. Kau bilang perbedaan ini bagaikan jurang pemisah. Maka biarkan aku menyeberang dan coba tetaplah di sini, jangan pernah pergi, meski hidup berat, kau memilikiku. Ketika kau ketika hatimu terluka, ku kan menjagamu hingga napas ini habis. Rebahkan saja lelahmu dan duduklah di sampingku, yeah. Berhenti melawan kata hati yang tak